mandi, kamu jarang mandi. Tekotek, kayaknya kamu seperti bidadari. Tekotek, turun dari metro ini. Kalau belum mandi deket kamu, tekotek, baunya nempel di siku. Tekotek, apalagi kalau seminggu gak mandi. Tekotek, bikin mati kegatelan. Kalau ada kamu yang lewat, semua pada lari. Apalagi kalau mendekat, semua pada pingsan. Mending beli sabun, beli sampo, beli odol, lantungnya pur kekali. Tekotek, biar gak bau terasi. Tekotek, biar kayak bidadari. Hello.